Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Terus ikat dan terus istiqomah untuk menjadikan hidup indah dan penuh berkah. Perjuangan pendengar yang tidak kenal lelah mengajak dan mendonasikan sebagian hartanya setiap bulan bersama radioku berdampak luas bagi kemajuan media tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Tata, beralamat dari Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Saya ikut EIMPA Kensleng Radioku kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah, semenjak bergabung dengan Kensleng Tabungan Radioku, alhamdulillah usaha saya tambah berkah. Dan betul apa yang dikatakan oleh Buya Yahya, bahwasanya kita tidak bisa berdakwah, ya minimal kita bisa memberi akses jalan radio untuk senantiasa terus berjuang dalam menjalankan syariah Islam, atau terus berjuang ketika kita tidak bisa mempunyai ilmu, ya minimal kita harta untuk berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan saya harapkan kepada para pendengar semuanya, semoga senantiasa istiqomah terus dalam mengikuti tabungan Kensleng Radioku. Insya Allah yang saya rasakan berkah sekali, alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua pendengar radioku dimanapun berada. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radioku Kuningan. Jaga selalu istiqomah kita setiap bulannya. Dan sambung hati selalu. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.